أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، para hadirin, saudaraku kaum muslimin, ayyuhal ahibba, a'azani Allahu wa iyyakum, yang semoga kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita di majlis yang semoga diberkahinya, majlis ilmu, majlis zikir yang senantiasa dicari oleh hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, yang mendambakan kebahagiaan dunia terlebih di akhirat nanti. Majlis yang senantiasa dicari oleh malaikatullah, malaikat hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah tanpa jenuh dan tanpa lelah. Malaikatullah yang la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, tidak bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah. Mereka senantiasa mencari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, dan mereka hadir di sana. Kemudian para malaikat senantiasa mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan, rahmat kepada kita semuanya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita dan senantiasa merahmati kita semuanya. Para hadirin, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ar-Riqaq min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kitab Ar-Riqaq dalam Sahih Al-Bukhari, di mana kita telah membaca hadis yang pertama dalam bab yang pertama yang disebutkan oleh beliau al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Bab yang pertama yang beliau sebutkan dalam kitab ini adalah babu ma ja'a fi riqaq wa anna la aisha illa aisha al-akhirah. Bab yang menyebutkan tentang dalil-dalil ar-riqaq, dalil-dalil nas dari sunnah Nabi tentang ar-riqaq, tentang kelembutan, penyucian jiwa, pembersihan jiwa, dan bahwasanya tidak ada kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang hakiki, melainkan kehidupan di akhirat nanti. Kita telah baca hadis yang pertama, yaitu hadis Abdullah bin Abbas, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang mayoritas manusia terlalaikan darinya, mayoritas manusia tertipu dengannya, tidak bisa memanfaatkan dua nikmat yang besar ini dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dia, untuk kebahagiaan dia di dunia, terlebih nanti di yaumil qiyamah, di yaumil akhir, di negeri yang kekal abadi. Tentunya di sini ada nasihat, himbauan dan peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita semuanya untuk senantiasa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, memanfaatkan nikmat dan anugerah yang Allah curahkan kepada kita, terkhusus dua nikmat ini, yaitu nikmat as-sihhah, nikmat kesehatan, dan nikmat keluangan waktu, kesempatan yang Allah berikan. Kemudian beliau al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala melanjutkan pada hadis yang kedua. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Gundar, nama beliau adalah Muhammad ibn Ja'far, diberi laqab dengan Gundar dan masyhur dengan laqab ini, seorang muhaddits yang luar biasa, dan beliau adalah salah satu murid dari al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Baghdadi, seorang muhaddits pakar hadis yang pertama kali melakukan penelitian dan pemisahan rawi-rawi yang kuat dengan rawi-rawi yang lemah, memeriksa hadis-hadis di Irak ketika itu, yaitu al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam rahimahullahu taala, seorang imamun fil hadis, bahkan disebut amirul mu'minina fil hadis, sehingga ketika al-Imam Syu'bah meninggal dunia, ada yang menyatakan lamma mata Syu'bah mata al-hadis. Ketika al-Imam Syu'bah meninggal dunia, maka matilah, hilanglah ilmu hadis. Rahimahullahu taala imam besar Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala. Di antara murid beliau adalah Muhammad ibn Ja'far Gundar, yang mana disebutkan bahwasanya Gundar pernah atau belajar kepada Syu'bah walazamahu 20 sana. Gundar Muhammad ibn Ja'far rahimahallahu taala, beliau belajar tafaqquh fid din, duduk di majlis Syu'bah mengambil ilmu hadis, dan beliau melazimi sabar di dalam belajar kepada Syu'bah selama 20 sana, 20 tahun. Dan kalau kita membaca biografi para ulama al-mutaqaddimin, ulama terdahulu, bagaimana mereka belajar dalam kurun waktu yang panjang dengan kesabaran yang luar biasa, dan dari beberapa guru. Guru mereka bukan satu, dua, banyak, dan belajarnya itu lama. Satu guru 10 tahun, satu guru 15 tahun. Itu mereka para ulama rahimahumullah, teladan bagi kita semuanya. Jangan sampai kita baru belajar setahun, dua tahun sudah merasa cukup. Lah, ilmu agama itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kal bahri la sahila lahu. Ilmu agama itu seperti samudra yang tidak bertepi. Semakin Anda masuk menyelam di samudra itu, semakin luas. Maka jangan sekali-kali seorang merasa cukup dengan ilmu yang ada padanya. Dia sudah merasa cukup, sudah puas. Sudah, saya sudah tahu ini. Saya sudah tahu permasalahan ini. Cukup sudah. Jangan. Bahkan al-Imam Syafi'i, ucapan beliau yang masyhur, beliau menyatakan kullama izdadtu ilman bijahli. Setiap kali bertambah ilmuku, kata Syafi'i Muhammad ibn Idris al-Muttalibi al-Qurashi, imam besar, beliau menyatakan setiap kali bertambah ilmuku, setiap kali aku mendapatkan sebuah mutiara ilmu, disitulah semakin sadar tentang kejahilanku. Semakin bertambah ilmu, semakin tahu, oh saya masih jahil, masih bodoh, masih kurang. Bukan merasa cukup, merasa puas, merasa tidak butuh lagi kepada ilmu, kepada halaqah ilmu, kepada pengajian dan seterusnya. Lah. Fa Muhammad ibn Ja'far Gundar dengan Muhammad ibn Bashar yang juga diberi lakap dengan Gundar. Ini dua ulama yang disebutkan oleh para ulama, dua muhaddis yang saling bersaing di dalam meriwayatkan hadis. Qala haddatsana Syu'bah Imam Amirul Mukminin fil hadis. Nama ini nama besar. Kalau di tengah-tengah para ulama ini nama besar. Syu'bah. Ya. Ats-Tsauri Ibnu Uyainah. Ini nama-nama besar dari kalangan a'immah. An Mu'awiyah Ibnu Qurra an Anas يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب ويمر بنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Dua hadis ini yang datang dari dua sahabat, yaitu yang pertama sahabat Anas ibn Malik dan yang kedua adalah sahabat Sa'ad atau Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhumah. Dimana pada hadis Anas ibn Malik, Nabi alaihi salatu wassalam berdoa dengan sebuah doa. Beliau menyatakan, Allahumma ya Allah, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di negeri akhirah. Artinya tidak ada kehidupan yang sebenar-benarnya, tidak ada kehidupan yang hakiki, tidak ada kehidupan yang kekal abadi, kecuali kehidupan di negeri akhir. Fa'aslihil ansara wal muhajira, maka perbaikilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Sahabat ansar dan sahabat al-muhajirin. Adapun dalam hadis Sahal Ibn Sa'd al-Sa'idi, beliau menceritakan, qala radhiyallahu ta'ala anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khandaq. Kami dahulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam khandaq. Itu ketika mereka sedang menggali parit, khandaq. Ya, menggali parit untuk apa? Untuk menghadang gempuran pasukan musyrikin ketika itu, yang kemudian dikenal dengan perang Khandaq atau perang Ahzab. Pasukan gabungan kaum musyrikin dari berbagai kabilah, mereka bersatu padu, mereka bergabung untuk menggempur kaum muslimin yang berada di kota Madinah, Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka atas usulan sahabat Salman Al-Farisi, ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dilakukan penggalian parit yang besar mengelilingi kota Madinah. Mengelilingi kota Madinah untuk menahan laju serangan pasukan kufar Quraisy. Maka mulai mereka melakukan pengerjaan menggali parit tersebut, parit besar. Dan Nabi SAW juga turut andil, ya, ikut di dalam proses penggalian tersebut. Di sini pun menunjukkan bagaimana ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang Nabi, ya, bukan pejabat saja. Nabi, utusan Allah, manusia yang mulia. Namun beliau tidak kemudian sombong, berbangga diri, ya, angkuh dan seterusnya dari sifat-sifat yang tercela. Justru beliau tawadu. Dan dari sini pula menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sangat dekat dengan para sahabatnya. Dekat dengan sahabatnya. Melihat kondisi mereka, memantau keadaan mereka, mendengar keluhan-keluhan mereka, merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat-sifat dan kriteria Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa berat apa yang kalian merasa berat dengannya, merasa susah ketika kalian susah, bersungguh-sungguh, sangat berambisi untuk memberikan kebaikan, kesenangan, kebahagiaan untuk kalian wahai umat Muhammad, dan sangat lemah lembut kepada kaum mukminin. Ini ciri Nabi, sifat Nabi yang patut kita contoh. Bukan kepada kaum muslimin, kaum mukminin kita bersikap keras. Kita keras kepada mereka. Adapun kepada orang-orang kafir, kita berlemah lembut. Kita bertawaf dengan mereka, kita, ya, membantu mereka dengan alasan toleransi, dengan alasan ini dan itu. La. Bukan sama sekali bagian dari Islam. Maka ketika mereka sedang menggali parit, dan Nabi ketika itu sedang berada di dalam parit, karena paritnya besar, berada dengan sahabat-sahabatnya, sambil menggali. Kemudian, wahuwa yahfiru, wa nahnu nangkulu turab. Dia dalam keadaan sedang menggali dan kami mengangkut tanah. Jadi memindahkan, karena digali kemudian diambil tanahnya para sahabat. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi dan beberapa sahabat. Mereka menggali parit dan sebagian sahabat yang lain mengangkut tanah tersebut. Mengangkat tanahnya. Wa yamurru bina. Kemudian Nabi melewati kami. Faqala. Lalu beliau berdoa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah, ampunilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini hadis yang mulia, hadis yang agung, datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengucapkan sebuah doa bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhir. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba, seorang mukmin hendaklah dia mengutamakan akhirat dalam kehidupan dia di dunia. Senantiasa dia mengutamakan akhirat, mementingkan akhiratnya, melebihkan akhiratnya, tidak kemudian dia lebih mementingkan dunia. Kenapa? Karena kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang abadi, itu adalah kehidupan akhirat. Sementara dunia darul fana, wasayazhalu, wasayuzil, dunia ini akan pergi, akan sirna. Dunia. Apakah kita yang akan meninggalkan dunia ini, ataukah dunia akan pergi dengan datangnya kiamat, akan berakhir dunia ini? Maka Nabi alaihi salatu wassalam berdoa dengan doa ini sebagai bentuk motivasi dan dorongan, anjuran kepada kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk senantiasa mengutamakan akhirah, ya, mengutamakan dan melebihkan negeri akhirat. Dengan apa? Tentunya dengan amal saleh, dengan melakukan persiapan-persiapan untuk menuju negeri akhirat, kampung akhirat, dengan mempersiapkan bekal-bekal untuk menuju akhirat. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala di dalam sekian ayatnya juga mengingatkan hamba-hambanya al-mu'minin untuk tidak tertipu dengan dunia. Allah juga memberikan sekian permisalan-permisalan tentang hakikat kehidupan dunia. Banyak sekali, mungkin sudah sering kita dengar ayat-ayat tersebut. Namun perlu untuk kita sebutkan lagi. Di antara ayat yang Allah sebutkan dalam tanzilnya Al-Quran Al-Karim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Wahai sekalian manusia, Allah panggil semua manusia, sesungguhnya janji-janji Allah itu benar, baik janji berupa nikmat, janji berupa kebahagiaan, baik janji yang Allah akan wujudkan di dunia, ataukah nanti Allah persiapkan, Allah tunda di negeri akhirat nanti di jannah. Janji kebaikan, nikmat, kebahagiaan itu adalah hak. Ataukah juga janji berupa ancaman-ancaman Allah, janji berupa azab dan siksa yang amat pedih. Ini juga benar, semuanya benar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sekali-kali kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan kalian tertipu dengan dunia. Kenapa? Karena memang dunia itu bisa menipu. Dunia sangat menyilaukan. Dunia dengan berbagai perhiasannya benar-benar menggoda dan melalaikan. Menggoda dan melalaikan. Janganlah kalian tertipu dengan dunia. Dan janganlah kalian tertipu di jalan Allah dengan al-gharur, dengan tipu daya syaitan. Artinya jangan kalian tertipu dengan syahwat dunia, ya, dengan syahwat dunia. Atau juga hati-hati kalian, jangan kalian tertipu dengan syubhat dari syaitan. Karena ini merupakan dua sebab utama seorang menyimpang, seorang terjauhkan dari jalan kebenaran, dari jalan yang lurus, menyimpang dari jalan yang lurus, terjauh dari kebenaran, disebabkan dua sebab ini, dua na'am penyebab utama, yaitu asy-syahwah wasy-syubhat. Syubhat wa syahwat, syahwat dunia dan syubhat berbagai kerancuan-kerancuan. Syaitan menggoda hamba-hamba Allah melalui dua jalan ini, melalui dua pintu ini, pintu syahwat dan pintu syubhat. Ketika seorang misalnya dia bisa menahan dirinya dari syahwat, maka Allah akan uji dia dari sisi syubhat dan sebaliknya. Dan dua perkara ini sangat-sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Fa barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian, memberikan sekian permisalan-permisalan tentang hakikat kehidupan dunia. Banyak sekali permisalan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dan tentunya kepada kita semuanya selaku umatnya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim. Yaitu atau riwayat yang muttafaq alaih ketika suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar ya yang kasar yang bisa mengecap pada badannya, lalu datanglah para sahabat ya, disebutkan sahabat Abdullah bin Mas'ud datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi bangun, terlihatlah, tampaklah bekas-bekas tikar tersebut di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak bekasnya, tikar yang usang. Maka muncul rasa iba, kasihan pada hati para sahabatnya, pada hati sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kasihan iba melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah kondisi Nabi sallallahu, kondisi rumah tangganya, kondisi na'am apa yang ada di rumahnya sangat terbatas, perabot rumah tangganya sangat terbatas. Bahkan disebutkan ya beberapa alat yang digunakan ya, digunakan itu untuk mandi dan juga digunakan untuk masak. Sangat sederhana, sangat terbatas. Ketika melihat keadaan demikian, muncul rasa kasihan, cinta, dan ingin berbuat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaannya kepada utusan Allah, Nabi sang pembawa kebenaran, pembawa cahaya. Maka mereka menyatakan, ya Rasulullah, lau ja'alna laka wita', ya Rasulullah, seandainya kami buat untuk kamu ya wita, yakni alas yang empuk, mungkin sejenis ya kasur atau permadani ya yang empuk. Ketika mendengar ucapan dari sahabatnya demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian menyatakan iya silakan ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendidik mereka, mengajari mereka dan menyebutkan, menjelaskan kepada mereka tentang hakikat kehidupan dunia. Faqala sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya, ada apa aku dengan dunia, apa urusanku dengan dunia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mad dunya illa karakibin yastadhillu tahta shajaratin thumma yadhhab. Tidaklah dunia itu permisalannya seperti seorang musafir, seorang pengendara yang sedang berkendaraan melakukan safar, yang kemudian dia singgah bernaung di bawah sebuah pohon yang rindang, kemudian setelah itu dia meninggalkannya. Ya. Tidaklah dunia permisalannya seperti ini, seperti sebuah pohon yang rindang. Kemudian seorang musafir yang sedang melakukan safar panjang mampir tinggal bernaung sebentar kemudian ditinggalkan. Demikian Nabi SAW mendidik para sahabatnya dan mendidik umatnya dengan didikan yang luar biasa, memahamkan kepada mereka tentang hakikat dunia. Di dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan, mad dunya illa karajulin yudkhilu asbi'ahu fil yammi thumma tanzur kaifa yarji' aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah permisalan dunia itu kecuali seperti seorang yang dia mencelupkan jarinya ke dalam lautan, fil yam, mencelupkan jarinya ke dalam laut, kemudian dia angkat ya itulah bagaimana apa yang kembali kamu melihat, apa yang kembali dari jarinya yang jatuh ke bawah, itulah permisalan dunia. Artinya kecil, remeh, ringan, sedikit. Dunia adalah sementara, kenikmatan dunia kenikmatan yang sementara dan akan sirna. Sementara akhirat, kenikmatannya sangat luar biasa. Akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang kekal abadi. Oleh karena itu, di dalam riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat kenikmatan dan azab di yaumil akhir. Ya. Demikian Nabi banyak memberikan permisalan-permisalan. Dan ini merupakan salah satu uslub min asalim ta'lim al-ilm wa da'wati ila Allah. Salah satu bentuk dan metode di dalam mengajarkan ilmu, menyampaikan dakwah kepada umat manusia dengan memberikan permisalan-permisalan yang tentunya ya sesuai dan tidak mengandung unsur-unsur kedustaan. Ya, tidak mengandung unsur kedustaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut, hadis yang juga masyhur yang sering kita dengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi rajulin aw bi an'ami rajulin min ahli jannah yaum al-qiyamah." Didatangkan seorang yang paling nikmat, yang paling berbahagia di dunia. Fayusbahu finnari sibghatan. Ya, seorang yang paling nikmat, yang paling berbahagia, yang paling senang. Mungkin di dunia dia tidak pernah merasakan kesulitan, kesusahan. Ya, tidak pernah merasakan kesusahan. Serba lengkap. Maka didatangkan, namun dia termasuk ahlun nar, termasuk penghuni neraka. Maka dicelupkan ke dalam an-nar sibghah, satu celupan. Yuqafa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, "Hal ra'aita khayran qat wa hal marra bika na'imun qat?" Apakah kamu melihat ada kebaikan padamu? Apakah pernah kamu merasakan sebuah kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan di dunia? Pernah kamu rasakan? Fayaqulu la ya rab, tidak ya rab, sama sekali aku belum pernah merasakan kenikmatan. Padahal dia seorang yang paling berbahagia, paling senang hidup di dunia. Ketika dicelup dengan satu celupan saja dalam neraka, semua itu hilang, tidak berbekas. Wa yu'ta bi rajulin min ashaddin nasi bu'san fi dunya min ahli jannah. Kemudian didatangkan seorang dari orang yang paling melarat, yang paling susah hidupnya di dunia, namun dia termasuk ahlul jannah. Dia termasuk ahlul jannah. Fa yusbaghu fil jannati sibghatan. Kemudian dicelupkan orang ini ke dalam surga satu celupan saja. Fa yuqalu lahu, "Hal marra bika bu'sun wa hal ra'aita shiddatan qattu?" Apakah kamu pernah merasakan kesusahan, kesengsaraan di dunia? Apakah kamu pernah melihat sesuatu yang susah, atau merasakan kesusahan? Apakah kamu pernah merasakan sebuah kedahsyatan, ya, hal-hal yang menyakitkan kamu, membuat kamu sengsara dan sedih di dunia? Faqala la ya rab. Dia menjawab, tidak sama sekali, aku tidak pernah merasakan susah di dunia, aku tidak pernah merasakan sengsara, sedih di dunia. Demikian semuanya berubah ketika nikmat jannah sudah dia rasakan, maka kesulitan, kesengsaraan, kesusahan di dunia ini hilang seketika itu juga, tidak berbekas. Dan sebaliknya juga, ya, kenikmatan yang dirasakan di dunia ketika dia masuk ke dalam an-nar, dilemparkan ke dalam an-nar wal iyadzu billah, maka kenikmatan ini juga tidak berbekas sama sekali. Rahmatan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini berdoa dengan doa yang luar biasa dan memberikan motivasi semangat kepada sahabatnya untuk bersabar, karena ketika itu mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan khawatir, dan dalam keadaan terancam akan diserang oleh pasukan besar dari kaum musyrikin. Maka Nabi memberikan motivasi untuk bersabar. Kalau kalian mati, maka kalian mati di atas iman, dan kalian akan mendapatkan kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang sebenar-benarnya, ya, yaitu di dalam surga. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dua hadis ini setelah menyebutkan hadis yang pertama yang menjelaskan tentang dua nikmat yang sangat besar yang banyak manusia lalai darinya. Di sini ada korelasi atau hubungan antara dua hadis ini dengan hadis sebelumnya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau menyatakan bahwasanya munasabatu iradu hadis Anas wa Sa'al ma'a hadis Ibnu Abbas alladhi tadammanathu at-tarjamah anna an-nasa qad ghabana kathir minhum min fi sihhati wal farah li ishbahihim aw li itharihim al-aisha ad-dunya ala aishil akhirah. Adanya korelasi atau hubungan antara hadis Sa'al Ibn Sa'ad As-Sa'idi dan hadis Anas Ibn Malik dengan hadis Ibn Abbas yang sebelumnya, hadis yang pertama, yaitu bahwasanya manusia telah lalai dari dua kenikmatan yang besar. Kebanyakan manusia lalai dari dua nikmat yang besar, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Apa sebab utamanya? Ya, apa sebab utamanya kemudian mereka terlalaikan dari dua nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka, yaitu kesehatan dan waktu luang? Sebabnya adalah mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Ketika mereka mengutamakan dunia, berambisi kepada dunia, tujuannya semata-mata mencari dunia, kesenangan dunia, sehingga lalai dan lupa kepada akhirat, maka dia akan melalaikan dua nikmat yang besar, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sebaliknya, seorang hamba yang mengutamakan aish al-akhirah, kehidupan akhirat, karena dia tahu itulah kehidupan sebenarnya, karena pasti dia akan kembali ke sana, ke negeri akhirah, maka dia akan memanfaatkan dua nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang Allah berikan, kesempatan hidup, kesempatan dia masih muda, kesempatan dia masih kuat, ya, dan juga nikmatus sehat, kesehatan. Dia akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah, untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan para sahabatnya, terkhusus dari kaum Ansar wal Muhajirin, di mana Nabi menyatakan fa aslihil ansar wal muhajira. Di dalam riwayat yang lain yang berikutnya dan hadis Sahal, Nabi menyatakan faghfir lil ansar wal muhajira. Dari lafaz ini menunjukkan tentang keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, terkhusus sahabat al-muhajirin wal-ansar. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa afdalus sahabah, para sahabat yang paling afdal adalah al-muhajirin wal-ansar, sahabat-sahabat dari kaum muhajirin dan sahabat-sahabat dari kaum ansar. Mereka lah sahabat-sahabat yang paling afdal, ya, yang paling afdal, karena sahabat itu bertingkat-tingkat kedudukan mereka, keutamaan mereka itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat, dan yang paling tinggi, yang paling afdal adalah sahabat muhajirin dan al-ansar. Kaum muhajirin lebih afdal dari kaum ansar, dan masing-masing mereka memiliki keutamaan dan kelebihan. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya telah memuji mereka, menyanjung mereka, dan memberikan rekomendasi al-khair, kebaikan yang ada pada mereka. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kaum muhajirin. Kata Allah jalla wa'ala, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Kata Allah jalla wa'ala, dan bagi mereka-mereka para fuqara dari kaum muhajirin, demi Allah menyebutkan fuqara, orang-orang yang fakir dari muhajirin. Konteks ayat ini terkait dengan hak di dalam zakat, ya, dalam zakat dan juga ghanimah, ya, ghanimah, mereka berhak mendapatkan ghanimah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, dan bagi para fuqara dari kaum muhajirin. Ini juga jelas menunjukkan bahwasanya mayoritas para sahabat adalah orang-orang yang fuqara, orang-orang yang fuqara. Namun kefakiran mereka, kemiskinan mereka tidaklah membuat mereka hina, tidaklah membuat mereka rendah kemudian meminta-minta, tidaklah membuat mereka berlomba-lomba mencari dunia atau na'udzubillah sampai melepaskan iman atau meninggalkan prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip agama. Lah. Maka Allah menyebutkan bagi para fuqara muhajirin yang mana mereka diusir, ukhriju, mereka terusir dari kampung mereka, terusir dari harta mereka. Menunjukkan bahwasanya mereka ketika keluar melakukan hijrah dalam keadaan melarikan diri dan dalam keadaan meninggalkan semua yang ada pada mereka, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kampung halamannya. Berat. Namun mereka lakukan itu semuanya karena Allah, ya yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah, mereka melakukan itu rela meninggalkan kampungnya, rela meninggalkan hartanya, keluarganya. Ini berat. Ya. Semata-mata mengharapkan keutamaan dari Allah jalla wa'ala, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, dan dalam rangka membela, menolong Allah dan Rasulnya, menolong agama Allah. Maka di akhir ayat ini Allah menyatakan, ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur, mereka itulah orang-orang yang ikhlas di dalam imannya, jujur dan benar keimanannya. Rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya mereka, para sahabat Nabi terkhusus al-muhajirin, adalah orang-orang yang jujur keimanannya, imannya benar, jujur, ikhlas. Sehingga sangat pantas untuk kemudian mereka itu dijadikan sebagai figur teladan. Kalau boleh kita bertaklid di dalam agama ini, maka mereka para sahabat dari kaum muhajirin lebih pantas untuk kita taklidi, untuk kita bertaklid kepada mereka, karena mereka orang-orang yang telah dipuji oleh Allah, diberikan jaminan kebaikan, jaminan keikhlasan, dan mereka, sebagian mereka sudah dijadikan dengan surga. Adapun selain dari mereka, siapapun yang ada, ya, tidak pantas untuk kita taklid, untuk kita membebek dan mengikut gitu saja tanpa ilmu, tanpa ada dalil, tanpa ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ikuti, tidak apa-apa. Masa salah ustaz saya, masa salah guru saya. Tidak bisa. Manusia bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Kita dilarang untuk bertaklid. Demikian pula kaum Ansar. Allah tabaraka wa ta'ala memuji mereka dengan sekian pujian. Dan di antara pujian Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَافَةً. Bagaimana sikap isar yang ada pada kaum Ansar lebih mengutamakan saudaranya, lebih mempedulikan saudaranya, peduli kepada saudaranya daripada dirinya sendiri, dalam keadaan mereka juga butuh, akan tetapi lebih perhatian, peduli, mementingkan, mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Ini sikap yang mulia ada pada kaum Ansar. Maka dari hadis ini, doa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keutamaan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan bagi kita semuanya memiliki kewajiban atas kita, kewajiban kepada mereka para sahabat, untuk kita menunaikan hak-hak mereka, yaitu memuji mereka, memuliakan mereka, dan menjaga kewibawaan mereka. Jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam membicarakan mereka, apalagi menjatuhkan kehormatan mereka, apalagi mencela, mencerca para sahabat, walaupun satu sahabat. Kata Nabi SAW, "La tusubbu ashabi." Jangan kalian mencerca sahabatku. Ini akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang senantiasa berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka dari hadis yang kedua dan ketiga ini, ya, hendaknya kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa mementingkan kehidupan akhirah, dan hendaknya kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang sabar, kita bersabar dengan kesempitan, kesusahan hidup, kesempitan hidup, dan kita hendaknya bersikap zuhud wal wara yang diajarkan oleh Nabi SAW dan diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma aidin nas yuhibbukan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bersikap zuhud di dunia ini, pasti Allah akan cinta kepadamu. Dan hendaklah engkau juga merasa zuhud, yakni merasa sabar dan cukup dari apa yang ada pada manusia. Ketika kamu mendapati saudaramu atau tetanggamu memiliki ini dan itu, sabar, ya, doakan semoga berbarokah, baik bagi dia. Jangan kamu hasad, jangan kamu berambisi untuk mendapatkan yang seperti itu. Sabar, senantiasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Demikian wazhad fi ma aidin nas, hendaklah kamu zuhud dari apa yang ada pada manusia, yang dimiliki oleh manusia. Niscaya manusia akan cinta kepadamu, senang kepadamu. Dan tentunya pembahasan terkait zuhud ini juga penting untuk kita ketahui bagaimana zuhud Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena terkait dengan zuhud ada yang disalah pahami, ada yang salah memahami terkait dengan zuhud, ya, dan sikap wara di dalam kehidupan dunia ini. Ada yang kemudian berlebihan dan ada yang berkurang-kurangan terkait dengan az-zuhud. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjelaskan dan menerangkan terkait permasalahan ini. Dan semoga Allah jalla wa'ala menjadikan apa yang kita pelajari, kita sampaikan di kesempatan malam hari ini sebagai ilmu yang berbarokah, ilmu yang nafi' dan amal saleh untuk penambah berat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.